Mengapa malam ini aku hadir di sini melihat engkau bercumbu dengan dia? Oh, aku cemburu. Mengapa ini terjadi? Malam semakin larut, engkau semakin besar. Tawa dan canda engkau berdua. Kau mabuk cinta aku yang tersiksa. Malam cepatlah berlalu, jangan siksa diri. Jangan biarkan diriku tersiksa dari rasa cemburu. Malam semakin larut, engkau semakin besar. Tawa dan canda engkau berdua. Oh, aku cemburu. Kau mabuk cinta aku yang dari rasa.